Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari kajian kita di pekan yang ketiga ini, atau di pertemuan yang ketiga, masih dalam membahas kitab Al-Manzum Al-Mimiyya Fil Wasaya Wal-Adab Al-Ilmiyya karya Al-Hafidh atau Al-Allama Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Baik, kemudian di khatimah, di penutup dari buku ini, di halaman 86, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, khatimah fi tahsili thamaratil ilmin nafi'ah wajitina'i kutubihid daniyatil yani'ah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, khatimah, penutup, fi tahsil thamaratil ilm an-nafi'ah, penutup seputar hasil ilmu yang bermanfaat, atau bagaimana menghasilkan buah-buah bermanfaat dari ilmu itu, wajitina kutubihi ad-daniyah al-yani'ah, dan bagaimana memetik buah-buahnya yang daniyah, yang dekat lagi yani'ah, yang matang. Jadi ilmu itu selalu ada pengaruh baiknya. Selain dari berbagai keutamaan, berbagai manfaat, ada thamarat dari ilmu yang bermanfaat. Dan siapa yang masuk di dalam lingkup ilmu, maka seakan-akan dia berada di sekitar pepohonan yang memiliki berbagai buah yang gampang dipetik. Sisa diambil saja. Buah-buah yang enak, sisa dia petik apa yang dia suka. Nah, ini penulis rahimahullahu ta'ala di khatimah ini ingin menjelaskan pengaruh dari ilmu itu. Orang yang menyandang dari ilmu. Nah, isinya adalah wasiat-wasiat dan adab yang sangat indah sekali dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di bait syair yang ke-204 hingga 212. Dan di sini ada tiga pembahasan secara global. Yang pertama, beliau ingin menjelaskan bahwa hasilul ilm disifat. Orang yang mendapatkan ilmu itu adalah dengan beberapa sifat. Dia memiliki sifat-sifat dan kriteria. Ya, kemudian beliau terangkan tiga sifat pokok. Tapi sebelumnya beliau jelaskan hasilul ilmi itu bukan laisa mujarrad al-hifdz, bukan sekedar menghafal, wa taswidul awraq, bukan sekadar dia memenuhi lembaran, dan wa tasaddur, dia tampil paling depan, bukan pula as-surah al-jaddabah, bukan pula dengan penampilan yang memesona. Ya. Wa qalu na'am aula, atau kepandaian berucap na'am, iya atau tidak. Ya. Baik. Jadi secara global di sini ada tiga pembahasannya. Di bait syair yang ke-204, kata penulis rahimahullah, hasilul ilmi ma umli sifati lahu. Fasgi sam'aka wastansit ila kalimi. Kata beliau rahimahullah, hasilul ilm, orang yang memperoleh ilmu itu, yang meraih ilmu, adalah apa yang saya akan diktekan, apa yang saya akan imla, sifat-sifat untuk orang yang akan meraih ilmu. Jadi orang yang berhasil dalam ilmu, akan menuai ilmu, itu ada sifat-sifatnya. Iya. Ada sifat-sifatnya. Fasgi sam'aka. Maka sekarang pasanglah pendengaranmu baik-baik. Wastansit ila kalimi. Dan diamlah mendengarkan ucapanku. Ya, ini bahasa ya dipakai oleh para penulis, para pembicara untuk berpindah dari sebuah uslub ke uslub yang lain dan menghidupkan, menyegarkan kembali perhatian orang-orang yang membaca dan mendengarkan. Iya. Jadi globalnya beliau menjelaskan bahwa orang yang meraih ilmu itu ada sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat yang beliau terangkan itu dua jenis. Ada sifat ijabiyah dan salbiyah. Ada sifat yang ijabiyah, hendaknya diadakan, dia lakukan. Dan yang salbiyah, dia tinggalkan. Jangan dia bersifat dengan itu, supaya dia mendapatkan ilmu. Nah, beliau memulai dulu dari yang salbiyah. Kata beliau, wadaka la hibdukal futya bi ahrufiha wala bitaswidikal awraqa bil humami. Hasilul ilmi itu bukan sekadar engkau hafal fatwa-fatwa dengan huruf-hurufnya. Iya. Ada sebagian penuntut ilmu, masya Allah ya, jago menghafal. Ya. Sering hadir misalnya di ceramah-ceramah, di muhadarah. Iya. Sering hadir di ceramah, di muhadarah. Kadang dia bisa menghafal ucapan guru. Kalau guru ditanya begini, jawabannya begini. Guru ditanya begini, jawabannya begini. Iya. Tapi itu bukan ilmu. Belum masuk ke dalam tahap dia memahami ilmu. Itu baru pendahuluan. Ya, sebab guru menjawab dari mana sumber jawabannya, dia tidak tahu. Kenapa guru menjawab seperti itu? Harusnya dia tahu. Kalau dia tahu itu, nah baru dia paham ilmu namanya. Jadi kalau hafal fatwa dengan huruf-hurufnya, itu belum tentu dihitung sebagai apa? Ilmu. Nah, kadang seorang guru dia menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Nabi pernah ditanya oleh seorang, apa hukum mencium istri dalam keadaan puasa? Kata Nabi, tidak apa-apa, diberi keringanan. Ditanya lagi oleh orang lain, pertanyaan yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Jadi yang pertama diberi keringanan, yang kedua dilarang. Padahal pertanyaannya apa? Sama. Bedanya apa? Penanya yang pertama orang tua. Iya. Biasanya orang tua diberi izin itu biar enggak ada masalah. Dan penanya yang kedua anak muda. Anak muda kalau dibuka untuknya pintu itu membahayakannya, makanya dilarang. Jelas ya? Karena itu ilmu itu bukan kaitannya dengan menghafal fatwa. Bukan sekadar itu. Tapi ilmu itu dia pahami dari mana si guru itu berfatwa seperti itu. Iya. Usulnya dari mana dia berfatwa seperti itu. Nah, itu luar biasa ya, kalau sudah sampai seorang memahami di situ, nah itu akan indah nanti dia belajar. Baru akan terasa kedudukan para ulama itu bagaimana. Dan baru dia mengerti yang namanya ulama itu siapa sebenarnya. Baru dia mengerti. Iya. Baik. Nah, ini insyaallah ta'ala akan diperoleh oleh seorang penuntut ilmu kalau dia memahami kunci-kunci ilmu. Memahami kunci-kunci ilmu. Kita nanti akan belajar ilmu usul fikih. Bukan supaya semuanya jadi ahli ijtihad, bisa berfatwa, tidak. Tapi supaya dia kenal para ulama itu berfatwa apa dasarnya, dari mana asal usulnya. Dia mengerti cara-cara pendalilan. Supaya tidak kaget. Iya. Akan hal tersebut. Baik. Jadi saya terakhir ini baru-baru saya tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ya, siapa hukumnya di, saya lihat di sebagian tempat kawan-kawan itu di depan rumahnya ada singa-singaan. Bentuk singa. Ya. Saya tanya, untuk apa singa ini? Kan menyerupai makhluk bernyawa kan? Katanya ini untuk mengusir kera-kera. Ya. Kalau ada ini, kera gak berani dekat ke rumah ini. Nah itu betul ya? Betul. Jadi saya tanya kepada beliau. Kata beliau boleh, gak ada masalah. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Lidafid darar, kata beliau. Untuk menolak bahaya. Nah itu alasan fatwanya di situ. Lidafid darar. Yaitu kaidah syar'i. Karena larangan gambar itu bukan pelarangan pada zatnya. Dia kapan? Kadang dibolehkan untuk suatu hajat dan keperluan. Salah satu keperluannya menolak bahaya. Menolak bahaya. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti itu, subhanallah, itu detail para ulama ketika berbicara. Bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan. Ada orang hukumnya tahu, oh bikin patung seperti itu haram, tidak boleh. Tidak boleh selama-lamanya. Ya, dia tidak ngerti dari mana para ulama mengatakan tidak boleh, dari arah mana. Ya. Dia tidak mengerti bahwa hal yang diharamkan itu ada beberapa jenis. Ada yang diharamkan karena zatnya, ada yang diharamkan karena kasbihi, ada yang diharamkan karena wasfihi. Ada beberapa jenis tahrim. Ada pengharaman lidatihi, ada ligairihi. Itu kan berbagai jenis di dalam hal yang seperti ini. Karena itu mengerti dari usulul ilm itu membantu memahami. Ya. Dan ini juga akan menjadi pelajaran bagi sebagian penuntut ilmu yang kadang lancang terhadap para ulama. Para ulama memberi fatwa ini tidak masuk di akalnya. Ya, karena dia tidak mengerti dari asal usul ilmu itu. Akhirnya berjelek sangka terhadap ahlul ilm. Dan ini adalah hal yang apa? Hal yang keliru. Baik, karena itu perhatikan baik-baik ini. Wadaka la hifdukal futya bi ahrufiha. Ilmu itu bukan kamu menghafal fatwa dengan huruf-hurufnya. Wala bi taswidikal awraqa bil humami. Bukan pula ilmu itu kamu menghitamkan kertas-kertas menggunakan arang-arang. Ya. Ini bahasa ya, bahwa dia cuma menulis saja. Jadi kertas dia hitamkan dengan arang, dia cuma tulis. Dia enggak paham apa isi kertas itu, apa isi yang dia tulis. Iya. Jadi beliau ingin ingatkan bahwa ilmu itu bukan sekadar seorang itu punya buku. Banyak bukunya. Iya. Ada kalimat diucapkan oleh Al-Barbahari rahimahullah, "Laisal ilm bikasratil kutub war riwayah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab-kitab dan riwayat. Jadi ilmu itu bukan banyaknya kitab dan riwayat. Iya. Jadi ini perhatikan. Warna-warna atau tanda-tanda bagaimana ilmu itu. Kemudian kata beliau, "Wala tafadduru sadril jam'i muhtabian tumlihi lam tafqahil ma'niyya bil kalimi." Ya. Bukan pula orang yang tasadduru, bukan pula tasadduru sadril jama', bukan pula orang yang duduk di depan orang banyak muhtabian tumlihi, dalam keadaan dia beristiba, kemudian dia mengimla, memberikan dari apa yang dia miliki dari ilmu. Iya. Lam tafqahil ma'niya bil kalimi. Padahal dia tidak memahami apa yang dimaksudkan di dalam pembicaraan tersebut. Iya. Jadi bahasa penulis ya, ihtiba itu gaya duduk ya orang Arab. Jadi dia duduk begini, terus kakinya apa namanya? Kayak duduk bersila, cuman kakinya diangkat, kemudian dia pegang pakai tangannya begini. Nah, itu ihtiba namanya. Kadang dipegang pakai tangan, kadang diikat pakai kain. Kadang diikat pakai apa? Kain. Itu ihtibat. Nah, itu biasanya gaya di masa dahulu dibahasakan untuk gaya guru kalau dia duduk mengajar, supaya dia santai mengajarnya, begitu. Ya. Jadi ilmu itu bukan sekadar dia sudah terlihat, oh, Masya Allah hadir di tengah dia manusia yang sangat banyak. Ya. Itu bukan ciri ilmu. Banyaknya orang yang hadir. Bukan ciri, dia sudah hasilul ilm. Karena dari dulu nah seperti itu cara memandangnya. Ya. Karena itu kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu taala, "Man jalasa lin-nasi jalasa an-nasu ilaihi." Siapa yang duduk untuk manusia, manusia akan menghadap kepadanya. Jadi itu bukan ciri. Ya, tapi yang dipegang adalah ilmu dan bagaimana dia tamassuk dengan ilmu itu, berpegang dengan ilmu. Iya. Jadi bukanlah sekadar dia hadir di depan banyak orang berihtiba, berbicara, menyampaikan, sedangkan dia tidak paham apa yang disampaikan. Tidak mengerti tentang hakikat dari ilmu, makna lafaz dan kandungan-kandungannya. Ada sebagian orang Masya Allah ya, punya hafalan, punya riwayat. Ya, tidak usah jauh-jauh, kaum khawarij, mereka hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Iya, kaum khawarij itu. Tapi tidak masuk ke hati mereka, tidak paham apa yang mereka hafal. Nah, itu tidak bermanfaat bagi mereka. Dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni api neraka. Iya. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti panah menembus sasarannya. Ya. Hafalannya tidak bermanfaat. Hingga hari ini kaum khawarij ada yang seperti itu modelnya. Hafal Quran, hafal bulughul maram, hafal ini. Tapi tidak paham apa yang dia hafal. Ya. Kadang dia duduk mengajarkan dari buku-buku. Kadang subhanallah fitnah juga. Dia duduk mengajarkan buku-buku para buku-buku ulama dakwah salafiyah yang diajarkan. Inilah sehingga muncul sebagian orang berjelek sangka. Dikiranya bahwa salafiyah itu ada hubungannya dengan apa? Dengan terorisme dan semisal dengannya. Ya. Padahal tidak ada hubungannya. Seperti bersihnya serigala dari tuduhan saudara Nabi Yusuf. Ya, dari darah Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada hubungannya sama sekali. Hanya saja ada orang-orang yang seperti itu keadaannya, menggambarkan. Karena itu ilmu bukan seperti itu, bukan tasaddurul jama'. Berikutnya kata beliau, walal imamatu itturhi dawabataha tasannu'an wa khidabu syaibi bil katami. Bukan pula imamahnya. Ya, jadi ilmu itu bukan dengan bagusnya imamah yang turun apa namanya du'abaya. Ya. Jadi bukan dari sifat ilmu dia pakai imamah kemudian turun bagian dari apa? Imamah tersebut lilitannya. Ya. Ada yang turun. Kelihatan. Jadi bukan dari penampilan dilihat. Tasannu'an wa khidabu syaib, bukan pula penampilan orang yang hasilul ilmu itu dia punya rambut putih misalnya jenggotnya atau kepalanya sudah ada yang putih lalu dia semir dengan warna apa? Dia rubah dengan warna merah. Iya. Bukan dirubah dengan al-katam. Afwan, al-katam ini warna hitam ya, al-katam. Iya. Warna hitam. Nah, ini dilarang ya seorang merubah dengan warna hitam. Karena dia pandang dirinya sudah ini kemudian dia rubah dengan warna hitam seakan-akan dia apa namanya orang yang punya wibawa dan sebagainya, padahal dilarang merubah uban dengan warna hitam. Nah, di sini terdapat kekeliruan ya. Yang semir-semir rambut itu tidak dibolehkan kecuali kalau ada uban. Untuk orang yang punya uban boleh dia rubah, tapi jangan dengan warna hitam. Jangan dengan warna hitam. Jadi ada dua kesalahan. Ada yang semir rambutnya tidak beruban, itu keliru. Ada yang beruban, dia rubah menjadi warna hitam, itu juga keliru. Baik, kemudian kata beliau, wala biqaulika ya'ni da'iban wa na'am. kalla wala hamlikal asfar kal bahimi. Kata beliau, bukan pula dengan ucapan kamu selalu ya iya atau tidak, kalla itu selalu sekali-sekali tidak. Nah, jadi maksudnya seakan-akan dia sudah jago fatwa. Kalau ditanya, oh ini iya, boleh. Ini tidak. Iya, tidak, iya, tidak. Bukan itu. Kalau hanya kepandaian mengatakan iya, tidak, semua orang bisa. Ya, bilang apa? Iya, tidak. Ya, sampai dikayatkan ada orang itu, kalau dia sudah tidak tahu jawabannya, dia cuma bilang ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya. Nah, itu jadi jurus sebagian orang untuk menyembunyikan apa? Kejahilannya. Baik. Kata beliau, tidak seperti orang yang berkata iya atau tidak. Wala hamlikal asfara kal bahimi. Bukan pula engkau apa namanya membawa berbagai sifir. Ya, buku-buku yang besar-besar tetapi seperti al-bahimi, seperti hewan-hewan ternak saja membawanya. Dia tidak paham apa yang dia pikul. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Perumpamaan orang yang diberi Taurat kepada mereka, kemudian dia tidak amalkan, itu bagaikan keledai yang membawa buku-buku besar, hal-hal besar di atasnya. Dia tidak bisa baca, dia tidak bisa membacanya. Nah, kemudian kata beliau, wala bihamli syahadatin mubahrajatin bisukhrufil qawli min nasrin wa muntadhimin. Bukan pula dengan dia membawa syahada-syahada, jadi penuh ijazahnya, ya, penuh syahadanya, mubahraja, ya, gemerlap sekali syahadatnya itu dengan hiasan ucapan berupa syair maupun berupa kalimat biasa maupun syair nabam. Jadi kadang seorang memperoleh ijazah, syahada, penghargaan, pengakuan, ya berbagai ucapan tertulis di situ dalam bentuk kalimat indah, syair dan sebagainya. Ya, bukan itu pernyataan yang menunjukkan ilmu. Titel-titel bukan bukti bahwa dia sudah apa? Sudah punya dari ilmu. Nah, ini yang repot di masa sekarang ini. Yang repot. Karena ilmu itu diukur dengan titelnya. Iya. Dan ini sudah menyelisih dari ketentuan. Bukan dilarang seorang memiliki titel. Dia mengambil sekolah misalnya kuliah di perguruan Islam dan sebagainya, yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Dia mengambil syahadah, tidak dilarang dalam hal tersebut. Tetapi yang menjadi masalah, kalau itu menjadi ukuran ilmu. Sebab ilmu tidak diukur dengan apa? Syahadanya. Iya. Tidak diukur dengan syahadanya. Tapi diukur dengan apa yang akan disebutkan oleh penulis nanti. Bagaimana sifat-sifatnya, hasilul ilmi. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Jadi setelah beliau terangkan bahwa ilmu itu bukan sekadar ini semuanya. Sekarang beliau terangkan sifat ijabiyah. Nah, sifat yang merupakan sifatnya orang yang hasilul ilmi. Yang betul dia dapat ilmu. Kata beliau, bal khasyatullahi fi sirrin wa fi alanin fa'alam hiyal ilmu kullal ilmi faltazimi. Bahkan ilmu itu apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Fi sirrin wa alanin, dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan. Iya. Fa'alam hiyal ilmu, ketahuilah khasyah ini itulah ilmu. Kullal ilmi, segala ilmu. Faltazimi, maka komitmenlah kamu di atasnya. Jadi kalau mau tahu ilmu, itulah yang namanya ilmu. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma yakhsha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kata Ibnu Mas'ud, "Kafa bil ilmi khasyatan." Iya, cukuplah khasyah itu sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Maka ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Ilmu itu adalah rasa takut. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat, dia sudah berpengaruh, menyentuh hati, Maka ilmu ini mewariskan ma'rifatullah. Dia mengenal Allah, mengenal keagungannya, kebesarannya. Dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, punya rasa takut, punya rasa harapan. Ini akan membuat hatinya itu menjadi tenang, rasa takutnya menjadi besar, sehingga khusyuk dari lisan dan anggota badannya. Iya, lisan dan anggota badannya. Karena itu ilmu itu adalah al-khasyah. Ilmu adalah al-khasyah. Kata banyak dari as-salaf, ini dinukil oleh Ibnu Rajab, kata beliau, laisal ilm kathrat ar-riwayah, lakin al-ilm al-khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya riwayat, tapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Dan sebagiannya berkata, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah khasyah Allah itu sebagai ilmu. Wa kafa bil iqtirari billahi jahlan, dan cukuplah seorang tertipu sebagai kejahilan. Dia tertipu, merasa dirinya aman, merasa tidak ada apa-apa, cukup itu kejahilannya. Tapi kalau seorang punya rasa takut, itu menunjukkan bahwa dia memiliki apa? Memiliki ilmu. Dia ada hasilul ilmu. Iya. Karena itu, seorang penuntut ilmu, kalau ingin mengetahui dirinya sudah dapat ilmu atau belum, dia periksa rasa khasyahnya. Dia periksa rasa khasyahnya. Ketika dia duduk di majelis banyak orang, dia khawatir jangan sampai dia duduk dalam keadaan tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ketika menghafalkan ilmu, dia punya rasa takut kepada Rabbnya. Iya. Dia ketika mempelajarinya, dia punya rasa takut. Ini yang menunjukkan bahwa ilmunya itu sudah menyatu di dalam apa? Di dalam hati. Menyatu di dalam hati. Ini menunjukkan bahwa dia memperoleh ilmu, hasilul ilm. Kemudian yang kedua dari sifat hasilul ilm, yaitu ma'rifatullah. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fal ta'rifillaha wal tadhkur tasarrufahu wa ma 'ala ilmihi qad khatta bil qalami. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal ta'rifillah, hendaknya dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ini menunjukkan ilmunya. Jadi kalau dia sudah mengenal Allah, ini anugerah. Sudah banyak Allah berikan untuknya. Sebab orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia sudah kenal tauhid. Dia kenal asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu ilmu yang luas. Kalau dia sudah peroleh hal tersebut, berarti dia hasilul ilm. Sudah memperoleh, mendapatkan dari apa? Dari ilmu itu. Mendapatkan dari ilmu. Ya, sebenarnya ada pembahasan Asmaul Husna, itu penting untuk dikaji ya. Tapi nanti di pelajaran Akidah Wasithiyah, itu banyak dari Asmaul Husna berlalu di situ. Kita akan jelaskan banyak dari Asmaul Husna di pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan itu salah satu buku yang masuk di dalam program kita. Baik. Dan itu semuanya alat untuk mengenal. Supaya seorang punya ma'rifatullah. Dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tadkur tasarrufahu. Hendaknya dia ingat tasarruf Allah. Dialah Allah yang menahan, dia yang memberi. Dia yang mengangkat, dia merendahkan. Dia menghamparkan, dia yang menahan. Ya. Tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang dia tahan. Dan tidak ada yang menahan apa yang dia beri. Dialah yang mengagungkan, dia pula yang menghinakan. Itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia punya ma'rifatullah, dia tahu akan hal tersebut. Kemudian, وَمَا عَلَى إِلْمِهِ kada khatta bil qalami, dia mengimani tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terhadap ilmunya itu telah ditentukan dengan pena. Maksudnya perkara-perkara yang sudah ditakdirkan, sudah dihitung di dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, Rabbku telah meliputi segala sesuatu itu dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Kemudian kata beliau, haqqahu rif wa qum haqqahu bimujibihi wa manhajal haqqi fasluk anhu ghairu ami. Ya, kemudian kata beliau, dan hak Allah hendaknya engkau ketahui. Wa kum haqqan bi mujibihi. Ya. Dan berdirilah engkau dengan sebenar-benarnya untuk melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, di sini peringatan bahwa ilmu itu adalah dengan ikhlas dan mutaba'ah. Orang yang hasilul ilm punya ikhlas dan punya apa? Mutaba'ah, selalu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selalu mengenal Allah, ya, menegakkan kewajibannya, berjalan sesuai dengan hal tersebut, dan itu menunjukkan ikhlasnya. Dan dia selalu wa manhajal haqqi fasluk anhu ghairu ami. Dan manhaj yang benar, ikuti jalan itu. Jangan kamu buta di atasnya. Ya, dia selalu berpegang di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sifat hasilul ilm. Kemudian penulis rahimahullahu taala akan merinci setelahnya beberapa dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penjabaran bagaimana seorang itu punya rasa khasyah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hal tersebut. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala di sesi yang terakhir nanti setelah salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.